kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, di dalam risalah ini oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, wal-Qur'anu kalamullah. Kita ulangi sedikit. Dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Apa arti kalamullah? Ucapan Allah, bukan makhluk. Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ucapan para imam-imam salaf menunjukkan akidah yang demikian. Di antaranya, di antara dalilnya dari Al-Quran bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 75, di mana Allah Jalla wa'ala menyatakan afatatma'una ayyu'minu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Kata Allah dalam ayat tersebut, afadat ma'una, apakah kalian itu tetap masih berharap ayyuminu lakum, untuk mereka jadi orang-orang kufar percaya kepada kalian yang mengikuti dakwahnya kalian, waqad kana fariqu minhum, padahal sekelompok dari kalangan orang-orang ahli kitab, para pendetanya, mereka itu terdahulu yasma'una kalam Allah, mereka itu sudah mendengar ucapan Allah. Summa yuharrifuna, kemudian setelah itu mereka berupaya untuk mentahrif. Apa arti tahrif? Menyimpangkan makna. Mim ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah mereka itu paham, ini adalah ucapan Allah, dan mereka merubah dalam keadaan mereka tahu kalau itu adalah ucapan Allah. Walaupun ayat ini kata para mufassirun yang dimaksud kalam Allah dalam ayat ini adalah At-Taurat, tapi di sini diambil faedah oleh para ulama bahwa semua kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan, baik itu Taurat, Zabur, Injil, termasuk di antaranya adalah kitab kita Al-Qur'an, itu semua adalah kalamullah, ucapan Allah. Kemudian di sana juga dalil dari sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, mereka dahulu betul-betul berupaya untuk menghalangi aku untuk menyampaikan kalama Rabbi, ucapan Rabbku. Apa yang dimaksud di sini? Al-Quran. Sebagian orang menyatakan, oh itu hadis palsu, karena terlalu jelas kalau dibilang sahih. Oh itu hadis palsu, buatan orang-orang Wahabi. Maka kita katakan, periksa dalam Sunan Abu Dawud. Siapa yang tidak percaya dengan Al-Imam Abu Dawud? Lengkap di sana disebutkan dengan sanad. Maka disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, lengkap juga disebutkan dengan sanad Al-Imam At-Tirmidzi. Maka dalam Jami' At-Tirmidzi dikatakan bahwasanya Al-Imam At-Tirmidzi mendapatkan riwayat dari Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Siapa Amirul Mukminin dalam bidang hadis? Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, gurunya Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sanad lengkap tentang hadis tadi. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan riwayat dari gurunya Muhammad bin Yahya, Muhammad bin Katsir. Kemudian disebutkan sanad yang lain seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Semua jalur riwayat ini dari Israil bin Yunus. Yang Israil bin Yunus ini mendapatkan riwayat dari orang yang shaduq, diterima riwayatnya, yaitu Utsman bin Al-Mughirah. Dan Utsman bin Al-Mughirah ini mendapatkan riwayat dari seorang yang shaduq pula minimalnya. Siapa? Salim bin Abil Ja'ad rahimahullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, baru disebutkan sanadnya. Riwayatnya agak panjang, dipotong. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, mereka benar-benar bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menghalangi aku dari menyampaikan ucapan Allah. Mereka menghalangiku dari menyampaikan Al-Qur'an. Tegas tidak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an? Kalama Rabbi. Al-Qur'an itu adalah ucapan Rabbku. Makanya pantas kalau para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, akidah mereka menyatakan Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Sebagaimana dinukilkan riwayat dari Imam Tabi'in, yaitu Amr bin Dinar rahimahullah. Amr bin Dinar seorang sahabat yang pernah menimba ilmu dari Jabir bin Abdullah, dari Abu Sa'id, Abdullah bin Az-Zubair dan yang lainnya. Apa kata Amr bin Dinar? Adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man dunahum mundu sab'ina sana yaqulun Allahul Khaliq wal Qur'anu kalamullah minhu kharaj wa ilaihi ya'ud. Athar ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Apa kata Al-Imam Amr bin Dinar rahimahullah? Kata beliau, aku mendapati banyak dari kalangan para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang hidup setelah generasi sahabat, maksudnya tabi'in, sudah semenjak dari 70 tahun yang lalu mereka tetap menyatakan Allah adalah Al-Khaliq dan Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu keluarnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang kekal. Yang kekal itu sifat Allah atau bukan? Sifat. Dan Al-Kalam termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Makanya ilaihi ya'ud. Al-Quran nanti akan kembali kepada Allah. Dan riwayat yang semisal dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, disebutkan dari Abdullah, dari Amr bin Dinar, adraktu ajillata ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku dahulu mendapatkan para pembesar-pembesar sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, seperti Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Al-Abbas, Abdullah bin Az-Zubair. Dan aku mendapati ajillatut tabi'in, pentolan-pentolan atau pembesar kaum tabi'in. Mereka semua menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, walam yakhtalifu ala dhalik. Dan tidak ada seorang pun yang berselisih dalam keyakinan tersebut, yaitu keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ini persaksian dari imam tabi'in yang bertemu dengan para pembesar-pembesar sahabat, pembesar tabi'in. Beliau menjadi saksi bahwasanya akidah tentang Al-Quran di kalangan mereka, yaitu Al-Quran kalamullah. Muncul belakangan orang-orang yang lebih merasa berilmu dari sahabat dan tabi'in, yang mereka menyimpang dalam hal ilmu dari sahabat dan tabi'in, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti orang ini secara tidak langsung telah mengatakan bahwasanya mereka itu lebih berilmu dari sahabat. Padahal sahabat adalah orang yang selalu kita minta dalam doa salat kita ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Kata para mufassirun, siapa mereka? As-salaf, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Doanya minta petunjuknya kaum salaf, tapi dalam beragamanya menyimpang dari petunjuknya kaum salaf. Kaum salaf adalah orang-orang yang menjadi tolok ukur benar atau tidaknya kita dalam beragama. Makanya Allah menyatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum radhiyallahu anhum waradu'an, kata Allah. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang berupaya untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Manhajnya sahabat, wajib bagi kita untuk mengikut di dalam beragama. Ya, semua menunjukkan ijma. Aqidah Ahlussunnah meyakini Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah. Makanya di sini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Humaidi, "Wal Qur'anu kalamullah." Terus ada orang yang menyatakan, "Oh, itu mungkin akidah karena mazhabnya enggak Syafi'i, Ustaz." Kalau Syafi'i menyatakan Al-Quran itu makhluk, siapa yang menyatakan Imam Syafi'i menyatakan Al-Quran itu makhluk? Bahkan datang asar-asar yang sahih dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan Al-Quranu kalamullah, man qala Al-Qurana makhluk fahuwa kafir. Tegas Imam Syafi'i menyatakan Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Barang siapa yang berani menyatakan Al-Quran itu makhluk, kata Imam Syafi'i, maka dia itu kafir. Terus madhabmu apa sebenarnya? Berdalil dengan Syafi'i, setelah tahu Imam Syafi'i menyatakan Al-Quran kalamullah, mau berubah enggak? Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada engkau. Naam. Kata Imam Al-Humaidi, wal Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah. Kemudian sami'tu Sufyana yaqul, aku mendengar Sufyan. Nah, kemarin ada kekeliruan. Ya. Para ulama menyebutkan kalau Al-Imam Al-Humaidi menyebutkan mutlak Sufyan tanpa ada sebutan di belakangnya, maka yang dimaukan adalah gurunya, yaitu Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Karena kebiasaan beliau kalau menyebut Ats-Tsauri langsung qala Ats-Tsauri. Ya. Nah. Wallahu a'lam. Kata beliau sami'tu Sufyana yaqul. Aku mendengar Sufyan bin Uyainah menyatakan wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa man qala makhluqun. Dan barang siapa yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk, fa huwa mubtadi'un. Maka dia itu seorang ahlul bid'ah. Bukan cuma pelaku bid'ah, bukan cuma sahibu bid'ah, tapi mubtadi'. Mubtadi dianggap sebagai pentolan bid'ah. Kalau disebut sebagai pentolan bid'ah, berarti pembesar bid'ah. Yang dalam hukum asal manhaj ahlu sunnah adalah al-hajru wa tahdir. Hukum asal mu'amalah antara seorang sunni dengan ahlul bid'ah adalah memboikot dia. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairih, kata Allah. Fa'arid anhum, berpalinglah kalian dari mereka, yakni ahlul bid'ah, sampai mereka itu kembali dari ucapan yang berbau unsur bid'ah. Jadi mu'amalah kita keliru kalau ada yang menyatakan asal mu'amal dengan ahlul bid'ah, jual beli itu boleh, berteman dengan mereka itu boleh. Keliru, sebaliknya. Asal mu'amal dengan ahlul bid'ah itu dilarang. Karena manhaj al-sunnah wal jamaah menentukan al-aslu fihim al-hajru wa tahdir. Asal daripada sikap kita terhadap pentolan bid'ah adalah memboikot dan memperingatkan umat dari mereka. Ini pentolan bid'ah. Kalau orang-orang awam yang melakukan bid'ah, bukan itu yang dimaksud. Kalau orang awam yang melakukan bid'ah itu disebut sahibu bid'ah. Cuma pelaku bid'ah, tapi belum dikatakan pentolan bid'ah. Kalau sahibu bid'ah, sama muamalahnya kita sebagai kaum muslimin yang lainnya. Kalau ketemu kita ucapkan salam, kalau mereka mengucapkan salam kita jawab, kalau sakit kita jenguk. Ya, tapi kalau pentolan bid'ah, tidak. Hukum asalnya mereka itu diboikot, dijauh, jangan kita duduk di majelisnya. Ya, paham? Tayyib. Dan itu didapati dalam kitab-kitab manhaj. Bisa kita dapati lebih rincinya dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalika'i. Ya, atau yang global bisa dilihat dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah taala. Kemudian lam nasma' ahadan yaqulu hadza. Dan kami tidak pernah mendengar seorang pun mengucapkan ini. Lihat bagaimana Imam Tabi'in menyatakan, kami tidak pernah mendengar seorang pun di zaman kaum salaf menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Semua mereka sahabat, tabi'in, mereka semua menyatakan Al-Quranu kalam Allah. Berarti pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah pendapat yang muhdats. Apa arti muhdats? Baru. Dan perkara yang baru dalam agama kata Nabi bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Apalagi di sini dikatakan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, siapa yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk mubtadi', ahlul bid'ah, pentolan bid'ah. Berarti di zaman salaf perkara ini dianggap sebagai penyimpangan yang besar. Bukan penyimpangan yang kecil yang tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah, tidak. Bahkan keyakinan ini mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Bahkan apa kata sebagian ulama di antara Imam Syafi'i? Kafir. kalau sudah tegak padanya hujjah, dia seorang yang berilmu, faham hujjah, telah dinasehati, tetap menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk, fahuwa kafir. Kalau disebut kafir, perkara kecil atau bukan? Hah? Perkara kecil atau perkara besar? Perkara yang dianggap sebagai penyimpangan yang besar. Sudah diajarkan belum akidah ini kepada anak-anak itu? Yang punya anak, yang enggak punya anak, belum nikah, punya adik, diajarkan enggak sama adik-adik? Nah, kepada adik-adik antum diajarkan harusnya. Dan inilah yang biasa diajarkan oleh kaum salaf kepada anak-anak mereka. Didik mereka. Al-Quran itu apa? Didik supaya mereka mengucapkan dan meyakini Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Abi, kalau ada yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, sesat, jauhi dia, jangan gaul sama dia lagi. Takut kamu kena syubhat, masih kecil sudah menjadi ahli syubhat, jauhi. Ya. Kemudian kata Al-Imam paham di sini? Insyaallah ya. Isya masuk dan 40 ya. Ada pertanyaan. Besok kita masuk poin yang kelima. Yaitu iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berkata Al-Qur'an di dalam dada kami. Dan dia berkata Al-Qur'an ada dua, di dalam dada dan tertulis, dan tertulis. Bagaimana orang ini? Dia berdalil dengan surah Al-Ankabut ayat 49. Apa surah Al-Ankabut ayat 49? Pertama, orang yang menyatakan Al-Qur'an di dalam dada ini hafid Qur'an atau orang yang buta Qur'an? Karena banyak orang sekarang menyatakan Al-Qur'an dalam dada kami, jangankan hafal Qur'an, dia ternyata enggak bisa baca Quran. Ya enggak? Kayak orang yang suka demo kemarin, demo 212. Al-Qur'an di dalam dada kami, ternyata survei banyak yang enggak bisa baca Quran. Terus apa yang dalam dada kamu? Koran ternyata, bukan Quran. Makanya hobi demo. Ya. Nah, tapi kalau yang dimaksud, kalau sudah dia mengistilahkan Al-Quran yang satu tertulis, yang satu di dalam dada, kalau yang dimaksud adalah bersatunya zat Allah dengan dirinya, maka ini pemahaman kufur. Ya, karena biasanya orang yang menyatakan demikian itu meyakini dengan keyakinan wahdatul wujud. Apa keyakinan wahdatul wujud? Keyakinan kata orang Jawa manunggale kaula gusti, bersatunya antara saya dengan zat Allah. Zatmu penuh najis, masa Allah suruh masuk dalam zatmu? Hatimu penuh kotoran, masa Allah suruh masuk dalam hatimu? Baca Quran aja gak bisa kok ngaku Allah bersatu dengan kamu. Hah? Ini adalah ucapan yang sesat dari ucapan-ucapan tasawuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika Al-Quran yang dibaca dari mulut hamba, apakah dia juga kalamullah? Iya. Orang yang menyatakan lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi, sebagaimana datang nas dari salaf. Barang siapa yang menyatakan lafaz Al-Quran yang kita baca itu adalah makhluk, maka dia juga mubtadi. Al-Quran itu kalamullah, baik yang tertulis ataupun yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah difitnah berkeyakinan lafzi bil Qur'ani makhluk. Ada yang menyebarkan isu katanya Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahwasanya lafaz yang diucapkan dari lafaz Al-Qur'an itu makhluk. Akhirnya gara-gara fitnah ini Imam Bukhari diboikot sampai meninggal. ada yang menyebarkan fitnah demikian. Bahkan yang menyebarkan fitnahnya diantaranya gurunya. Siapa? Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri rahimahullah. Gara-gara keyakinan ini, Imam Bukhari difitnah. Akhirnya enggak ada yang mau menimba ilmu dari beliau sampai meninggal kecuali satu orang, yaitu Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, akhirnya diboikot sampai meninggal. Kemudian setelah meninggalnya Al-Imam Al-Bukhari, ternyata keluarlah buku Khalqu apa? Af'alil Ibad. Ya, yang membantah fitnah tersebut, Al-Imam Al-Bukhari tetap meyakini lafaz Al-Qur'an yang diucapkan adalah kalamullah. Akhirnya para ulama yang di masa itu yang terkena fitnah, begitu juga para penuntut ilmu yang selama ini tidak mau menimba ilmu dari Al-Imam Al-Bukhari karena fitnah tersebut, mereka menangis. Semasa hidupnya orang yang mulia Amirul Mukminin dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, telah disia-siakan, sudah meninggal, tidak bisa langsung menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, mohon nasihatnya, terkadang seorang istri mengeluhkan kemiskinan karena suami sering menuntut ilmu. Saya pernah bertanya sebaliknya, Ustaz mohon nasihatnya, terkadang seorang suami mengeluhkan kemiskinan karena istrinya sering ngaji. Nah, kalau seorang suami, tentunya pertama dia harus ingat bahwa menuntut ilmu dia merupakan salah satu kewajiban besar dalam Islam. Karena ilmu itu pembimbing. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetapi dia juga harus ingat bahwasannya setelah dia menikahi anak orang, dia itu memiliki kewajiban memberikan nafkah. Dan memberikan nafkah itu termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban besar. Termasuk bentuk muasyarah. Muasyarah itu cara berhubungan yang baik atau bergaul dengan istri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta ma taj'al fi imra'atik sadaqah." Sampai semisal pun engkau memasukkan makanan ke mulut istrimu secuil, itu termasuk daripada sedekah yang wajib. Naam. Jadi harus mengerti kadar. Harus mengerti waktu belajar dan harus mengerti kapan mencari nafkah. Dan tidak boleh alasan salah satunya kemudian meninggalkan yang salah satunya, karena sama-sama wajib, walaupun lebih wajib thalabul ilmi. Waktu thalabul ilmi, jangan alasan supaya enggak mau ngasih makan istri, biar istri minta sama mertua aja, mertua kaya. Atau sebaliknya, dengan alasan memberi makan istri, akhirnya lama enggak ngaji, akhirnya menjadi ashabul futur. Tahu ashabul futur? Orang-orang yang futur. Saya dapati sekian banyak. As-sabiqunal awal, ketika saya dulu ngisi kajian di Masjid Gang Sempit. Ya, banyak orang-orang yang ngaji setelah ketemu futur dengan alasan ekonomi lah, kemarin ustaz ini akhirnya menjadi ashabul futur. Ya, bukan ashabul sunnah, menjadi ashabul futur. Nah, yakini. Dan istri juga motivasi. Kalau memang istri suami mau belajar, mudah-mudahan menjadi sebab untuk dimudahkannya rezeki. Karena kata Nabi, la'allaka turzaqu bih. Karena bisa jadi kamu itu mendapatkan rezeki karena membiarkan orang yang di bawahmu itu supaya mau belajar agama. Kemudian pertanyaan, hal yajuz an nukaffir al-khawarij war-rafidh? Bolehkah kita mengkafirkan orang khawarij dan rafidah? Sebagian ulama ussalaf terdahulu mereka memang mengkafirkan orang-orang khawarij. Ya, sebagian lagi menyatakan tidak, mereka masih muslimin tapi mereka ahlul bidah. Kalau rawafid, memang asalnya mereka adalah orang kafir, orang musyrik. Ya, tidak perlu dikafirkan karena mereka itu sudah kafir. Nah, jadi enggak perlu dikafirkan karena mereka sudah kafir. Nah. Cukup ya? Taib, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu Muhammad wa ala Muhammad wa billahi taufiq.